Sesungguhnya dunia dan seisinya bukti tanda kebesaran-Mu, Allah. Hanya Engkau yang abadi selamanya. Selain Allah fana sementara. Sesungguhnya manusia pasti kembali menghadapnya ke hari ba'an ilahi. Oh, sudahkah siapkan bekalmu nanti, bekal di kehidupan besar-Mu Allah. Hanya Engkau yang abadi selamanya. Selain Allah fana dan sementara. Sesungguhnya yang menang.